بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم مبارك على محمد وعلى آل محمد آيات 11 سورة البقرة الله سبحانه وتعالى mengatakan wa idza qila lahum dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik la tufsidu fil ardi janganlah kalian itu merusak di bumi qalu mereka mengatakan innama nahnu muslihun sesungguhnya tiada lain kami ini berbuat baik. Orang-orang munafik ketika dilarang untuk berbuat rusak maksudnya adalah untuk melakukan kekafiran atau mewalikan orang-orang kafir maka mereka mengatakan innama nahnu muslihun tiada lain kami melakukan apa yang kami lakukan untuk mendamaikan antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin. Demikianlah tafsir Ibnu Abbas terhadap ayat ini. Dan fasad, kerusakan di bumi, ini mencakup segala sesuatu maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu akan menyebabkan kerusakan di atas muka bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan fil barri wal bahr baik di darat maupun di laut bima kasabat aydin nas dengan sebab tingkah manusia yaitu perbuatan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh manusia. Ayat 12 ala ketahuilah atau ingatlah innahum sesungguhnya mereka humul mufsidun merekalah orang-orang yang berbuat rusak walakin akan tetapi la yash'urun mereka tidak tahu atau tidak sadar. Para ulama ada yang mengatakan man azharud da'wa kadzaba berdasarkan ayat ini. Man azharud da'wa barang siapa yang menampakkan dakwaan kadzaba dia pasti dusta atau biasanya adalah dusta. Sebagaimana di sini orang-orang munafik mengatakan innama nahnu muslihun padahal sebenarnya mereka itu berbuat yang sebaliknya yaitu berbuat rusak. Ayat 13 wa idza qila lahum aminu dan apabila dikatakan kepada mereka imanlah kalian kama amanan nas sebagaimana telah beriman para manusia qalu mereka mengatakan anu'minu apakah kami beriman kama amanas sufaha sebagaimana telah beriman orang-orang bodoh itu ala ingatlah innahum sesungguhnya mereka humus sufaha merekalah orang-orang yang bodoh walakin la ya'lamun akan tapi mereka tidak tahu. Ayat ini masih bicara tentang orang-orang munafik karena sebagaimana dijelaskan oleh Mujahid pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan ada 13 ayat bicara tentang orang-orang munafik. Ini masih dalam rangkaian pembicaraan tentang orang-orang munafik tersebut. Meskipun Ibnu Abbas mengatakan ayat 13 ini turun tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi apabila disuruh beriman sebagaimana berimannya orang-orang Muslim dari kalangan Yahudi, ya, jadi Yahudi yang akhirnya masuk Islam, maka mereka mengatakan anu'minu kama amanu sufaha. Mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan Yahudi adalah orang-orang bodoh. Misalnya adalah Abdullah bin Salam yang sudah masuk Islam, padahal dia awalnya adalah termasuk dari pendeta dan ulamanya Yahudi. Tapi kalau kita lihat rangkaian ayat ini, maka ayat ini masih bicara tentang orang-orang munafik. Ya. Sehingga orang munafik kalau dikatakan kepada mereka aminu kama amanan nas berimanlah sebagaimana para manusia beriman maksudnya para sahabat yang mereka sudah memeluk Islam kemudian menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang-orang munafik mengatakan apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh yaitu para sahabat Nabi telah beriman dan tentu saja ucapan ini mereka mengucapkannya tidak terang-terangan di depan Nabi atau di depan para sahabat tetapi mereka mengucapkannya secara sembunyi-sembunyi di antara mereka ya. Karena mereka takut kepada para sahabat dan takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjelaskan dan membeberkan apa yang mereka rahasiakan dari ucapan jelek mereka ini, maka Allah mengatakan ala innahum humus sufaha. Sebenarnya merekalah yang bodoh, akan tapi mereka tidak tahu, maksudnya tidak tahu kalau mereka itu adalah bodoh. Jadi ini adalah kebodohan yang bertingkat-tingkat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwasannya orang yang bodoh, yang paling bodoh adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu alias bodoh, dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Lebih mending orang yang tidak tahu, sementara dirinya tahu kalau dirinya tidak tahu. Sehingga kalau dia diberitahu, pasti akan menerima. Tapi kalau orang yang tidak tahu, dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka ini kalau diberitahu, pasti tidak akan menerima. Demikian juga orang-orang munafik ini. Mereka bodoh, tetapi tidak mau menerima ilmu dari orang yang berilmu. Ayat yang ke-14, Allah mengatakan, wa idza, dan apabila, laqul ladzina amanu, mereka beriman, mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Qalu, mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka bersendiri, ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu, sesungguhnya tiada lain kami ini, mustahzi'un, orang-orang yang memperolok-olok atau orang-orang yang mengejek. Jadi orang-orang munafik ini berlisan dua, ya. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengucapkan kata-kata amanna. Tetapi kalau bertemu dengan rekan-rekan mereka, sesama orang-orang kafir, maka mereka mengatakan inna ma'akum, ya. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, dzul wajhain, orang yang mempunyai dua wajah. Dan orang yang mempunyai dua wajah inilah orang munafik, yang mereka akan masuk dalam neraka. Wa na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian yang dimaksud syayatinihim, setan-setan mereka, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Abbas mengatakan setan-setan mereka adalah para tokoh-tokoh kafir mereka. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah setan-setan dari kalangan jin. Ada juga yang mengatakan adalah para dukun. Tetapi kata-kata syayatin yang diambil dari syaitanah, yang artinya adalah jauh dari kebaikan, itu mencakup semuanya. Jadi tokoh kafir, kemudian setan-setan, jin, kemudian para dukun, semuanya masuk dalam syayatinihim. Sehingga semua tafsir itu bisa terpakai. Artinya semuanya tercakup pada kata-kata syayatinihim, ya. Tapi yang lebih terkenal memang tafsir Ibnu Abbas yang mengatakan syayatinihim adalah tokoh-tokoh kekafiran mereka. Ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan memperolok-olok mereka, wa yamudduhum, dan akan menambah mereka, fi tughyanihim, di dalam melampaui batasnya mereka, atau di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka bingung, atau mereka buta. Allah memperolok-olok mereka, maksudnya Allah akan membalas sikap memperolok-olok yang mereka lakukan. Adapun Allah sendiri tidak punya sifat memperolok-olok, karena sifat Allah semuanya baik. Sementara memperolok-olok ini adalah termasuk sifat yang jelek. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walahul mathalul a'la, Allah itu memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Jadi semua sifatnya Allah tinggi, tidak ada sifat yang rendah. Karena itu kalimat Allah yastahzi'u bihim, Allah memperolok mereka, maksudnya membalas perolokan mereka. Ya. Sehingga, sammal uqubata bismidzanbi. Ini Allah menyebut hukuman atau balasan dengan nama dosa yang dibalas. Ya. Dosa mereka adalah mengejek atau memperolok-olok. Kemudian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hukuman. Nah, hukumannya ini dinamai dengan nama dosa yang mereka lakukan, yaitu memperolok-olok terhadap kaum mukminin. Demikian juga ayat-ayat yang semisal ini, misalnya wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar, maksudnya Allah membalas makar mereka. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, mereka menipu Allah padahal Allah lah yang menipu mereka, maksudnya Allah membalas tipuan mereka. Dan di dalam ilmu balaghah seperti ini disebut musyakalah. Musyakalah itu adalah ittifaqul kalimataini fil lafzi wa ikhtilafuhuma fil ma'na. Dua kata yang sama lafalnya, tetapi dari sisi makna berbeda. Ya. Sama-sama yastahzi, artinya memperolok-olok, tetapi maksudnya berbeda. Adapun ya'mahun, itu sama dengan ya'maun, buta. Hanya saja ya'maun atau al-ama itu adalah pada mata, sementara ya'mahun atau al-amah itu pada hati. Ya. Sebagian ulama mengatakan ya'mahun yatahayyarun, mereka bingung, yaitu bingung di dalam tughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Tughyan secara asal katanya bermakna mujawazatul had, melampaui batas. Dan yang dimaksud di sini adalah kesesatan dan kekafiran mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kondisi orang-orang munafik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di dalam kebaikan dan di dalam talabul ilm. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.